بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وبعد. Ini pertemuan yang ke-12 ya. Atau 11. 12 ya. Dari Daurah Fiqih mengkaji kitab Bidayatul Mutafaqih. Kita masuk pada pembahasan Babus Salam. Bab baik al-usul was-simar ya. Bab tentang penjualan al-usul was-simar. Yang dimaksudkan dengan al-usul adalah pohon. Dimaksudkan dengan as-simar adalah buahnya. Jadi di sini pembahasan tentang masalah menjual pohon dan juga menjual buahnya. Ya. Penulis mengatakan wa fihi thalathatu thawabit. Pada bab ini ada tiga ketentuan. Thawabitul awwalu, ketentuan yang pertama, man ba'a nakhlan ba'da talqihihi fa samaratuhu lahu illa ay yashtaritul mushtari. Man ba'a nakhlan, siapa yang menjual nakhl, menjual pohon kurma, ba'da talqihihi, setelah ditalqih, fa samaratuhu lahu, maka buahnya untuk si penjual, illa ay yashtaritahu al mushtari, kecuali pembeli mempersyaratkan buah tersebut menjadi miliknya. Artinya apa? Artinya siapa yang menjual pohon kurma ya, setelah ditalqih itu dikawinkan. Jadi kurma itu dia tidak, di kurma itu ada kurma jantan, pohon kurma itu ada yang jantan, ada yang betina ya. Jadi di sini agar supaya kurma betina ini bisa berbuah, dia harus dikawini oleh kurma jantan. Dan ada kalanya pengawinannya itu bersifat alamiah dengan memanfaatkan angin-angin. Ya. Jadi di situ ada serbuk jantan, serbuk bunga jantan itu ditaruh di atas serbuk bunga betina. Gitu ya. Nah, itu ada kalanya dengan angin. Ya, dengan angin. Makanya kalau kita lihat kadang kenapa sih kurma-kurma di Indonesia enggak berbuah? Ya mungkin ya karena ada betina saja atau jantan saja. Nah, ini kalau di kebun kurma itu karena kena angin ya. Buah yang ada di kurma jantan, bunga yang ada di kurma jantan, dia bisa mengarah ke bunga yang ada di kurma betina, sehingga bisa melahirkan atau bisa membuahkan buah kurma. Nah, tapi di sana ada cara yang kedua, yaitu cara yang dibuat oleh manusia. Itu disebut dengan talqih, ya, talqih, pengawinan. Jadi caranya adalah bunga jantan itu diambil bunganya, kemudian ditaruh di bunga pohon kurma yang betina. Ya, ditaruh di atasnya. Ya, ditaruh di atasnya, diikat misalkan seperti itu ya. Baru setelah itu nanti akan berbuah. Nah, ini kalau pohon itu sudah mengalami talqih, ya, sudah mengalami talqih, sudah ditalqih, kemudian dijual, fasamaratuhu lahu, maka buahnya adalah milik sang penjual. Ya, buahnya milik sang penjual. Penjualnya mentalqih ini, kemudian setelah itu dijual. Ya, dijual pohonnya, maka buahnya itu milik sang penjual. Bukan milik sang pembeli. Ya. Illa ayyastaritahu al-mustari, kecuali sang pembeli mempersyaratkan. Oh, itu sudah ditalqih ya, sudah. Oke, kalau gitu saya mau beli dengan persyaratan buahnya juga saya beli gitu ya. Baik. Nah, ini sebetulnya hal semacam ini tidak diperbolehkan. Jadi membeli buah yang belum nampak matang itu tidak diperbolehkan. Aslinya seperti itu. Ya. Akan tetapi dalam kasus ini diperbolehkan. Kenapa? Karena satu kaidah, yajuzu taba'an ma la yajuzu istiqlalan. Diperbolehkan kalau itu mengikuti pada perkara yang tidak diperbolehkan kalau itu dilakukan secara terpisah. Artinya apa? Seandainya secara terpisah membeli buah atau membeli bunga kurma yang sudah ditalqi, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena membeli buah atau membeli biji-bijian yang masih ada di pohon itu diperbolehkan kalau dia sudah nampak matangnya. Ya kan? Kalau dia belum nampak matang itu tidak diperbolehkan. Asalnya seperti itu. Ya, ini jadi kalau misalkan dia membeli bunga yang sudah ditalqi, sekedar membeli bunganya itu enggak boleh. Ya, tapi kan membeli bunga itu mengikuti pembelian terhadap pohon. Ya, mengikuti pembelian terhadap pohon. Maka ini berlaku kaidah yajuzu taban ma la yajuzu istiklalan, menjadi boleh sesuatu kalau itu merupakan apa, menjadi boleh untuk menjadi boleh terkait sesuatu kalau itu mengikuti sesuatu yang lainnya, mengikuti sesuatu yang lainnya. Baik, contohnya yang lain, misalkan membeli janin yang ada di dalam perut, itu enggak boleh. Kemarin hablul habalah kan, enggak boleh. Tapi kalau misalkan seseorang itu membeli unta atau membeli sapi, kemudian sekali membeli ada di mulut, di perutnya, maka ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Jadi dalam kasus ini, dalam kasus kaidah yang pertama ini atau pet yang pertama ini, ya, misalkan dia mengatakan, "Oh, Pak, itu kan sudah ditalqih." Ya, oke, saya beli aja sekalian bunga yang ditalqihnya. Kalau Anda mau ya saya beli ya pohonnya, tapi kalau Anda tidak mau ya mungkin saya cari yang lainnya. Dia mempersyaratkan seperti itu, jadi mempersyaratkan buahnya milik dia, milik sang pembeli. Baik, sekarang pohonnya misalkan satunya berapa? Taruhlah satunya misalkan 2 juta. Karena sudah ditalqih, maka menjadi 2 juta 100. Ya sudah, berarti 2 juta 100. Nah, itu diperbolehkan. Yang 2 juta pohonnya, yang 100 apa? Bunga kurma yang sudah ditalqih. Baik, selanjutnya ini ya kaidah yang pertama. Allah bintu salit, kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua. Baik, kalau terkait kaedah yang pertama, asalnya dia kan yang menginginkan membeli apa? Membeli pohon, asalnya itu. Asalnya seperti itu. Ya, baru karena dia melihat ada bunganya, dia tertarik sekalian bunganya dibeli. Itu boleh. Ya, la yajuzu tab'an ma la yajuzu istiklalan. Ya, karena pembelian terhadap bunga itu mengikuti pembelian terhadap, saya ulang ya, karena pembelian terhadap bunga kurma itu mengikuti pembelian terhadap pohonnya, maka boleh. Kalau dia membeli bunga kurmanya sendiri, buah kurma yang masih mentah-mentah itu, maka tidak diperbolehkan karena ada ketentuan boleh membeli buah asalkan buah tersebut yang masih ada di dalam pohon ya, asalkan buah tersebut sudah kelihatan matang. Baik, selanjutnya adzabitu tsani, ketentuan yang kedua, la yasihu bai'u as-samarati qabla budwi salahiha, tidak sah menjual buah sebelum nampak salahiha, sebelum nampak kematangannya. Salah artinya layak itu ya, baik gitu ya, baik artinya sebelum nampak kematangannya ya. Baik, saya mengatakan di sini budwi salah, apa makna budwi salah? Sudah nampak baik, sudah nampak baik, sholah artinya baik. Maksudnya adalah wa antu talabat tamara wa taslu lit talab. Ya. Sudah mulai nampak antu talabat tamara. Buahnya itu bisa dicari. Ya, buahnya itu sudah layak untuk dicari oleh orang untuk konsumsi. Gitu ya. Jadi kalau misalkan buah ini sudah mulai nampak layak konsumsi, layak untuk dimakan, maka baru boleh. Ya, kalau belum nampak layak dimakan, ya belum boleh. Seperti misalkan masih pentil kalau orang Jawa bilang. Ya, masih bunga apalagi, itu enggak boleh. Jadi harus betul-betul nampak ini sudah layak konsumsi. Ya. Misalkan orang mencari buah untuk dimakan, itu sudah bisa langsung dimakan. Baik, seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya, Beliau mengatakan di sini, la yajuzu bai'u samara qabla buruj shalah illa ma'al asl aw bi syartil qata' fil hal. Ais masuk ke dalam ais. Matanya, benar matanya. Sudah benar ya. Ya, tidak sah menjual buah sebelum nampak kematangannya, ya, atau sebelum terlihat matang, kecuali ya illa ma'al asl, kalau dijual bersama pohonnya, au bi syartil qata' fil hal, atau kecuali dengan syarat diunduh saat itu juga. Gitu ya. Jadi kalau misalkan belum matang mau dibeli atau mau dijual, boleh, tapi dengan syarat dua. Satu, sekalian pohonnya, atau yang kedua dipotong saat itu juga. Ya, karena kadang ada orang yang tidak menginginkan buah matangnya, pengennya buah mentah, maka itu diperbolehkan. Baik, kemudian adzabitu salit, ketentuan yang ketiga, ma talifa min at-tamarah qabla akhdhiha fa min dhamanil ba'i' illa idza ahmala al-mushtari. Buah yang rusak sebelum dipetik, maka dalam tanggung jawab penjual. kecuali jika pembeli menunda-nunda pemetikan. Ya, jadi kalau misalkan dia sudah deal, ya sudah nampak ini buahnya layak untuk konsumsi atau sudah kelihatan matang. Ya sebelumnya kenapa harus kelihatan matang? Karena kalau misalkan dia belum kelihatan matang, itu masih rentan untuk berguguran buah tersebut. Ya, dengan panas, dengan angin. Tapi kalau sudah kelihatan matang, ya itu kelihatan kuat. Ya, kelihatan kuat, ya. Tahan terhadap hama. Tahan terhadap goncangan angin dan seterusnya. Baik. Nah, kemudian ketentuan yang ketiga, buah yang rusak sebelum dipetik, nah ini udah bagus nih buahnya. Buahnya udah bagus, ya. Tapi namanya bagus itu kan pertimbangannya adalah karena kalau misalkan belum bagus artinya belum layak dikonsumsi, itu masih mungkin, masih gampang untuk terkena bencana dengan angin, kemudian dengan hama, ya, dengan penalu dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah bagus, sudah nampak kematangannya, biasanya lebih kuat. Tapi tidak menutup kemungkinan adanya kerusakan. Makanya kaidah yang ketiga, apabila buah tersebut rusak sebelum dipetik, ya, maka dalam tanggung jawab penjual. Yang bertanggung jawab siapa? Penjualnya. Ya. Illa, kecuali jika pembeli menunda-nunda pemetikan. Ya, kecuali kalau pembeli menunda-nunda apa? Pemetikan. Ya, misalkan ini sudah Pak, sudah harus dipetik semua ini Pak, ya. Kemudian ternyata pembeli menunda-nunda dalam waktu yang lama. Ya, seminggu, dua minggu, sehari, dua hari mungkin tidak masalah, ya. Karena ahli dalam masalah ini juga tahu sehari dua hari tidak masalah. Tapi kalau misalkan kok sudah lebih daripada itu bisa malah mengalami kerusakan. Ya, mengalami kerusakan terlalu matang misalkan, kalau orang Jawa bilang mumut, ya. Maka ini sangat rentang sekali untuk terjatuh, rentang sekali untuk apa? Untuk berguguran buah-buah tersebut. Maka kalau terjadi penundaan itu tanggung jawab dari orang yang membeli. Baik, ini selesai pembahasan bab bai'ul usur wasimar. Yang kedua, bab salam, bab assalam. Salam adalah jual beli dengan memberikan bayaran di muka, akan tetapi barangnya nanti diberikan pada waktu yang telah disepakati. Ya, maka dari situ diketahui bahasanya jual beli itu ada tiga macam, ya. Yang pertama, bai'un naqd, jual beli secara kontan. Jual beli secara kontan. Jual beli secara kontan itu harga dan barang dibayarkan di majelis akad. Ini barang saya, ini uang saya, mana barang saya? Ya, ini uang saya. Oke, sekarang diberikan, kemudian setelah itu langsung proses, ya. Setelah itu langsung proses itu namanya bai'ul aqd. Ya, bai'ul naqd, ya, jual beli kontan. Yang kedua namanya bai'ul ajal. Ya, bai'ul ajal itu, ya, barangnya diberikan terlebih dahulu, uangnya belakangan. Nah, ini jual beli kredit, ya, jual beli kredit ini diperbolehkan. Tapi dengan ketentuan-ketentuan tentunya, tidak ada unsur riba, tidak ada unsur denda dan lain sebagainya. Ya. Kemudian jenis yang ketiga adalah bai'us salam. Ayakuna tsamanu hadiran. Ya. Atsaman yakni harganya, uangnya itu hadiran fi masjid fi majlisil aqd. Dibayarkan pada majelis akad. Ya, uangnya dibayarkan pada majelis akad. Kamilan secara sempurna. Jadi bukan model DP, ya. Tapi kamilan secara sempurna. Wasil'ah yal mu'ajalah, sementara barangnya itu yang dibayarkan atau diberikan mu'ajalah, ya, pada waktu yang telah ditentukan, tidak saat itu, pada waktu yang telah ditentukan. Hula hula, jangan. Baik, selanjutnya kita lanjutkan. Qala wa fihi dhabitun wahidun, pada bai'us salam ini ada satu ketentuan. Yang pertama, syurutus salami sab'atun, syarat jual beli salam itu ada 7, ya, agar supaya jual beli salam ini sah itu harus memenuhi 7 persyaratan. Yang pertama, intibatu sifatil muslim fihi, ya. Yang pertama, intibatu sifati al muslim bihi, ya. Barang yang disalamkan merupakan barang yang jelas kriterianya, ya. Barang yang disalamkan adalah barang yang jelas kriterianya. Ya, Pak, saya pengen barang ini, Pak. Ya, ini uangnya, Pak. Kontan harus diberikan di majelis akad. Ketika dia sepakat, dia berikan. Ya. Maka kalau misalkan kok belum diberikan harga, berarti belum salam. Ya, seperti misalkan titip, siapa yang mau titip ini? Mau beli ini, siapa mau pesan ini. Nah, kemudian setelah itu misalkan dia membatalkan, itu tidak ada masalah. Ya, kenapa? Karena hakikatnya belum akad. Ya, baru informasi dia pengin ini. Belum akad dia, belum ada ikatan. Kalau akad kan sudah ada ikatan, ya kan? Harus sudah ada ikatan kalau akad. Nah, sekarang di sini bai'u salam ketika dia akad salam, betul-betul akad salam, maka uang harus dibayar di depan secara kontan. Baik. Ini ya. Kemudian nanti barangnya belakangan, barangnya belakangan. Nah, tapi agar supaya syaratnya sah, pertama intibatu sifatil muslim fihi. Barang yang disalamkan merupakan barang yang jelas kriterianya. Ya, jadi enggak semua barang itu jelas kriterianya. Ada barang-barang yang tidak jelas kriterianya, seperti misalkan binatang. Binatang itu enggak jelas kriterianya. Ya, orang enggak akan bisa untuk apa itu namanya mendapatkan binatang sesuai dengan kriteria persis, enggak akan bisa. Ya, misalkan dia ingin mensalamkan sapi. Saya pengen sapi yang ukurannya segini, yang bentuknya kayak gini. Nah, itu enggak bisa. Ya, maka ini termasuk yang tidak bisa disalamkan. Tidak bisa orang jual beli salam dengan sapi. Ya, saya beli dulu sekian, ini bayarannya, kemudian nanti barangnya, itu enggak bisa. Ya, untuk akad salam seperti itu enggak bisa. Harus barang yang jelas kriterianya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, dzikru jinsihi wa nau'ihi, menyebutkan jenis barang yang disalamkan. Ya, ini ada kekurangan ya, semestinya diterjemahkan jenis itu adalah apa itu namanya? Bendanya itu apa gitu ya. Mobil kah, motor kah, kemudian misalkan buah kurma kah, atau misalkan apa itu namanya? Gandum kah, atau beras kah? Itu namanya jenisnya. Ya. Jadi dia harus sebutkan jenis barang yang mau dia beli. Apa itu jenisnya? Ya. Kemudian yang kedua wa nau'ihi. Ya, nau' itu sebenarnya nau' dan jenis mungkin kita terjemahkan sama. Tapi dalam konteks ini kalau jenis ya, jenis itu maksudnya barangnya itu apa? Barang apa gitu loh. Ya, kalau nau', nau' itu barang itu kan banyak macamnya. Ya, mungkin kita terjemahkan disebutkan jenis dan macamnya gitu ya. Disebutkan jenis barang dan macamnya. Tambahin itu. Iya. Contohnya misalkan dia sebutkan jenis barang, oh saya mau salam beras. Beras itu macam-macam. Ada beras C4, ada beras rojo lele ya. Ada beras mentek wangi, ada beras apa dia sebutkan. Jenisnya beras. Oke, sekarang nauknya apa? C4 ya, mentek wangi dan seterusnya. Termasuk juga misalkan motor. Motor itu kan mereknya macam-macam. Ya kan dia sebutkan nauknya, nauk mereknya itu, mau Honda, mau Yamaha, macam-macam. Ya. Termasuk juga misalkan kulkas. Kulkas itu nauknya macam-macam, ada yang dua pintu, ada yang satu pintu, ya. Dan seterusnya. Baik. Jadi jenisnya, yakni barang apa yang dia mau pesan, ya. Kemudian barang itu memiliki satu barang memiliki beberapa jenis, ya, atau merek, kemudian dia juga jelaskan. Baik. Kemudian bis sifat allati yakhtalifu biha ats-tsaman. Yang dengan itu mempengaruhi perbedaan harga barang. Iya. Gitu ya. Karena jenis barang satu berbeda dengan jenis barang lain dari sisi harga. Merek satu berbeda dengan merek yang lain dari sisi harga. Sama-sama mixer, yang satu merek Cosmos, yang satu merek Panasonic misalkan, beda. Ya, maka dia harus sebutkan now atau dia sebutkan macamnya ya, yang dengan macam tersebut dia sifatkan yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini mempengaruhi harga. Baik. Ya, jangan hanya global saja. Saya pengennya adalah mixer. Datang ternyata tidak sesuai dengan jenis atau tidak sesuai dengan macam yang dia sifatkan atau yang dia sebutkan ciri-cirinya. Baik. Selanjutnya yang ketiga, ma'rifatu qadrihi bimi'yarihi asyari. Ya. Ukurannya diketahui dengan ukuran yang diterima oleh syariah. Ukurannya diketahui dengan ukuran yang diterima oleh syariah. Maksudnya apa? Kadarnya, ukurannya itu diketahui secara bersama-sama oleh orang yang berakad, entah orang yang memesan atau orang yang diberi tanggung jawab memesankan. Ukurannya diketahui bi mi'yari asy-syar'i, dengan ukuran yang syar'i, yakni ukuran yang dianggap oleh syariah. Ya, memang ada ukuran yang tidak dianggap oleh syariah, ada. Seperti misalkan saya mau beli apa itu namanya? Mau beli beras ya, beras ini ukurannya sebagaimana ukuran kaleng yang ada di rumah saya, itu tidak sesuai. Ya. Jadi yang secara syariah itu semua orang itu mengakui. Seperti misalkan kilo, 1 kilo, 2 kilo. Ini walaupun memang dalam dalil tidak ada, tapi dalam syariah itu diakui. Kenapa? Karena sama-sama jelas. Sama-sama jelas. Jadi ma'rifatul qadrihi bimi'yarihi asyari, ya diketahui kadarnya atau ukurannya, ya dengan ukuran yang diterima oleh syariah. Itu ya. Baik, kemudian selanjutnya syarat selanjutnya ayyakuna fidzimma. Jadi gitu ya, kalau misalkan ke orang itu menyebutkan ukurannya, ya beratnya, besarannya, tapi tidak sesuai dengan ukuran yang diterima ya dalam standar agama, maka tidak boleh, tidak bisa disalamkan. Ya. Baik, kemudian ayyakuna fidzimma ila ajalin ma'lumin. Ayyakuna fidzimma, barang yang disalamkan itu fidzimma, dalam tanggung jawab. Barangnya belum ada. Karena kalau barangnya sudah ada namanya enggak salam. Barangnya belum ada tapi masih fidzimmah, dalam tanggung jawab dia. Ya, semua orang tahu. Ya, orang yang berakad itu tahu kalau si A itu enggak punya barang. Tahu itu. Ya, tapi si B ini enggak bisa untuk cari barang itu. Yang bisa itu si A. Nah, si A enggak punya barang. Ya. Nah, kemudian si B berakad dengan si A, akad salam. Diserahkan uang kepada si A dengan kontan. Ya, kemudian si A ini apa? Fidzimmah. Barangnya masih dalam tanggung jawab dia. Ya, seperti itu ya. Ila ajalin ma'lum, sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Artinya tanggung jawab tersebut berakhir sampai waktu yang ditentukan, dia harus membayarkannya atau dia harus menyerahkan barang tersebut. Kalimat ila ajalin ma'lum, ya, kalimat ila ajalin ma'lum itu maksudnya adalah kepada batas waktu yang ditentukan, yang diketahui, bukan batas waktu yang tidak diketahui. Ya, misalkan, oh ya, nanti barangnya kapan? Barangnya nanti kalau apa itu namanya, si fulan menikah. Padahal si fulan enggak jelas kapan menikahnya. Ya, berarti ini ajal atau tempo yang tidak diketahui. Ya, tempo penyerahan barang salam harus diketahui, misalkan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, ya. Ini misalkan dalam akad PO itu ya, dalam akad PO. Misalkan barang, oh ini barangnya datang 2 minggu lagi. Ya, barangnya datang dalam 2 minggu lagi. Oke, ini uangnya Pak. Sekian. Jelas? Oke. Barangnya kapan? 2 minggu lagi. Itu namanya apa? Dalam tanggung jawab dia untuk mendatangkan barang diserahkan ila ajalin ma'lum, pada batas waktu tempo yang diketahui kapannya. Ya, jadi enggak bisa akad salam kok nanti ya kapan-kapan. Enggak bisa. Kalau dia sudah dibayarkan enggak bisa kapan-kapan. Ya, kalau Anda mau kapan-kapan enggak jelas, itu jangan main akad salam. Bilang saja misalkan siapa yang mau pesan. Ya, lah terus bayarnya gimana? Nanti bayarannya nanti. Gitu ya. Karena akad salam itu harus apa? Ila ajalin ma'lum, dalam tanggung jawab dia sampai, waalaikumsalam, sampai waktu yang telah diketahui. Ya. Urusan misalkan nanti seminggu, 2 minggu kok molor karena mungkin dalam masih dalam produksi, dia bisa beruzur. Yang penting jelas. Gitu ya. Baik. Ini syarat yang keempat, syarat yang kelima. Ayakuna mimma yujadu ghaliban inda hululil ajal. Syarat yang kelima dari syarat salam adalah barang yang disalamkan itu biasanya ada pada saat waktu yang disepakati untuk diserahkan. Ya. Barang yang disalamkan itu biasanya ada pada saat waktu yang disepakati untuk diserahkan. Ya, jadi misalkan kita salam barang apa? Contohnya misalkan beras, ya. Misalkan beras, kita mau akad salam beras. Maka kapan ini? Kapan ini? Ajalnya kapan? Ya, batas waktu atau waktu penyerahannya kapan? Oh, waktu penyerahannya misalkan bulan Agustus. Nah, bulan Agustus itu beras itu biasanya memang harus ada. Ya. Kalau bulan Agustus biasanya tidak ada, bulan Agustus biasanya tidak ada, maka enggak boleh seperti itu. Enggak boleh akad salam yang model seperti itu. Jadi syarat yang kelima, ayyakuna mimma yujadu ghaliban inda hululi al-ajal, gitu ya. Barang yang disalamkan itu biasanya ada pada saat waktu yang disepakati untuk diserahkan. Kalau biasanya enggak ada, enggak boleh. Ya. Baik, misalkan salam apa? Ya, misalkan buku. Ya. Atau apa yang biasanya musiman itu ya. Musiman misalkan kurma. Ya, kurma itu misalkan di Indonesia itu biasanya adanya Ramadan. Kalau di luar Ramadan biasanya enggak ada, langka barangnya. Kemudian dia akad salam kurma. Saya mau kurma kapan? Bulan ini, bukan bulan Ramadan. Biasanya di Indonesia barangnya enggak ada, biasanya bisa. Maka enggak bisa salam model kayak gitu. Harus yang biasanya pada saat jatuh tempo penyerahan barang, itu barangnya memang secara umum ada atau secara kebiasaannya ada. Kemudian selanjutnya yang keenam, ma'rifatus saman ma'rifatan tamatan. Harga benar-benar diketahui dan ditentukan di majelis akad. Maksudnya gitu. Jadi harga benar-benar diketahui, yakni ditentukan di majelis akad. Jadi saat majelis akad harganya berapa ini? Jangan mengatakan, wah saya nggak tahu ya harganya berapa. Ya, yang penting Anda deal dulu ini. Anda deal dulu, nggak bisa. Ya, atau misalkan kok nanti uangnya diberikan berikutnya, nggak bisa. Kalau namanya akad salam diberikan saat itu. Ya, tapi konsekuensinya kan tadi uang diberikan saat akad, barang juga jelas maunya kapan, datangnya kapan. Kalau kita nggak bisa menjamin, itu jangan pakai akad salam. Ya, misalkan wah, nanti mungkin kalau pas apa nikahannya si A ini mungkin baru ada, itu nggak jelas namanya. Ya, tidak diketahui kapan mau diserahkannya. Baik, baik ya. Jadi harganya, uangnya, harga dari barang yang disalamkan itu harus diketahui secara sempurna. 10.000 atau 100.000, jangan mengatakan oh, saya nggak tahu ini. Ya nggak bisa, kalau nggak tahu berarti nggak bisa untuk salam. Ya kalau nggak tahu mending Anda salahkan aja. Kalau mau pesan monggo, tapi saya harganya belum tahu. Nanti kalau harganya sudah tahu saya tak kasih tahu. Baik, seperti itu ya. Menyalah pemesanan-pemesanan yang tidak akad salam itu tidak mengikat. Tidak mengikat. Ya cuman moral aja ya. Cuman moral ya. Seperti kadang para penjual kitab itu gitu. Ya, ini misalkan bulan depan saya mau belanja nih. Siapa yang mau pesan? Tapi boleh nanti dibatalkan. Ya, saya mau pesan tapi di list aja. Ya, di list aja. Nanti tapi boleh juga dibatalkan. Kenapa? Kan bukan salam. Kalau salam kan dibayar di depan. Ya, kalau ini kan cuma titip, wong Anda juga belum membayar ke saya. Seperti itu. Ya, cuma moral saja ya, moral saja. Baik. Kemudian yang ketujuh, qabdu samani fi majlisil aqad. Namanya akad salam adalah pembayaran diserahkan di majelis akad. Ya, pembayaran diserahkan di majelis akad. Ini loh. Sudah berarti. Kalau sudah dibayarkan ini terikat. Ya, terikat, enggak bisa dia kok tredor ya. Enggak dibelikan barangnya, sudah jatuh tempo, enggak diberi, enggak bisa. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian yang keenam, babul qarat. Bab al-qarat. Al-qarat itu bab pinjam meminjam. Tapi secara spesifik yang namanya al-qarat itu adalah pinjam meminjam tanpa adanya jaminan. Ya. Karena meminjam itu ada dua macam. Ya. Meminjam itu memiliki barang gitu ya. Karena nanti ada peminjaman yang hanya meminjam manfaatnya. Ya. Peminjaman yang hanya meminjam manfaatnya. Kalau peminjaman yang hanya meminjam manfaatnya tanpa bayaran namanya isti'arah atau ariyah. Itu meminjam barang untuk dimanfaatkan manfaatnya tanpa adanya bayaran namanya ariyah. Ya, kalau memanfaatkan manfaat dari sebuah barang, ya memanfaatkan manfaat dari sebuah barang, ya dengan adanya imbalan nanti masuk dalam pembahasan ijarah, sewa menyewa. Ya. Jadi dia meminjam, yang dipinjam itu apanya? Manfaat dari barang itu. Ya, mobil, manfaat dari mobil itu. Ya, kemudian motor, manfaat dari motor itu. Ya. Kalau ada bayarannya namanya ijarah. Kalau tidak ada bayarannya namanya ariyah. Namanya ariyah. Jadi akad di depan itu harus jelas. Sampai nyile mobilku kuwi ijarah atau ariyah gitu. Kalau ariyah berarti enggak perlu bayar. Ya, tapi kalau ijarah berarti perlu bayar. Gitu. Makanya bahasanya, "Oh, Pak, saya tak pinjam mobil Anda berarti enggak bayar." Ya, tapi kalau misalkan, "Pak, saya sewa mobil Anda berarti bayar. Ya. Nah, kemudian ada peminjaman, tapi peminjaman ini bukan meminjam manfaat, meminjam ain atau barang itu sendiri. Ya. Jadi ada yang dipinjam itu manfaatnya. Ya, ada yang dipinjam itu ainnya, barangnya. Ya. Jadi barang itu nanti jadi milik dia gitu loh. Cuma nanti dia harus mengembalikan barang yang serupa. Ya. Baik. Kalau misalkan itu namanya qard. Itu namanya qard. Ya, jelas ya sampai sini ya. Jadi kalau misalkan ada barang kita pinjam, nanti dikembalikan barang itu lagi punya si dia. Cuman kita meminjam apa? Manfaat atau apa ya istilahnya ya? Kegunaannya yang kita pakai. Mobil berguna untuk ngangkut dari sini ke sini. Yang kita pinjam adalah manfaatnya. Kalau dengan bayaran namanya ijarah, kalau tanpa bayar namanya ariyah. Nah, di sini qard di sini adalah meminjam ain. Ya, meminjam ain. Ya, meminjam barangnya, bendanya, bukan hanya manfaatnya. Jadi benda itu jadi milik dia. Ya, uang itu jadi milik dia. Nah, itu namanya apa? Al-qarad. Atau dalam bahasa kita utang. Ya, dalam bahasa kita apa? Utang. Ya, memang kadang beda istilah sih. Beda istilah. Qarad itu kalau kita terjemahkan pinjam meminjam itu utang. Ya, contohnya misalkan gini, Mas. Contohnya misalkan gini. Saya nganu buku gitu ya. Buku, pinjam buku. Ya, kalau misalkan ini saya cuman pinjam buku ini enggak jadi milik saya, ya enggak jadi milik saya, ini nanti namanya ariyah. Kalau enggak ada bayaran. Kalau saya harus bayar namanya ijarah. Tapi kalau ini menjadi milik saya, nanti maksudnya apa? Al-qarad. Ya, namanya al-qarad. Entah nanti misalkan itu dikembalikan dalam bentuk barang yang serupa atau misalkan nanti dalam bentuk uang, ya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Wa fihi dhabitan, pada bab ini ada dua ketentuan. Dhabitul awal, ketentuan yang pertama ma'rifatu qadrihi wa wasfihi. Ya. Diketahui jumlah dan sifatnya. Maksudnya apa? Jumlah barang yang diqarad itu atau sifat barang yang diqarad itu diketahui. Ya. Barang misalkan Anda barangnya jumlahnya berapa? Ya, sifatnya, ciri-cirinya bagaimana harus diketahui. Baik. Ya, dari sini diketahui bahwa yang namanya qarad itu tidak difahami hanya sekedar utang duit. Gitu ya. Ya, tidak hanya utang duit. Kalau utang duit enggak mungkin dikatakan diketahui apa? Sifatnya, kan gitu. Baik. Ini yang pertama, diketahui jumlah dan sifatnya. Berapa barang yang Anda qarad? Ya, kemudian sifatnya bagaimana? Warnanya apa? Dan seterusnya. Baik, kemudian yang kedua, ayyakunal muqrid mimman yasihu tabarru'uhu. Ayyakunal muqridu mimman yasihu tabarru'uhu. Orang yang meminjamkan atau orang yang apa? Menghutangi, yang menghutangi barang, termasuk orang yang boleh bertabarruk. Boleh bertabarruk itu boleh berbuat baik dengan hartanya. Nah, di sini ada dua istilah. Yang pertama jaizut tasarruf, yang kedua jaizut tabarruk. Kalau jaizut tasarruf artinya orang yang boleh untuk bertransaksi. Ya. Nah, jaizut tasarruf ini orang yang boleh bertransaksi dipersyaratkan yang pertama apa itu namanya? Jaizut tasarruf itu yang pertama aqil. Kemudian balig, kemudian rusyad. Orang yang boleh bertransaksi itu syaratnya adalah aqil, balig, rusyad. Berakal, sudah balik dan rusyad. Rusyad itu apa? Rusyad itu apa itu namanya yang pernah kita bahas itu? Dia orang yang pandai memanfaatkan harta. Pandai memanfaatkan harta. Itu syarat orang boleh bertransaksi dengan hartanya. Ya, jual beli misalkan, sewa menyewa. Iya. Baik. Nah, kemudian yang kedua namanya jaizut tabarru'. Kalau jaizut tabarru' itu selain memenuhi syarat jaiz tasarruf, dia harus memenuhi syarat yang syarat satu lagi, yakni dia yang memiliki al-milk atau al-malik. Dia adalah pemilik barang itu sendiri. Ya. Jadi orang ngutangi al-qarad itu syaratnya dia barang yang dia hutangkan ke orang itu harus barang dia sendiri. Ya. Kalau itu bukan barang dia sendiri, itu tidak bisa dia ngutangin orang lain. Ya. Misalkan dia yang bukan milik dia apa? Misalkan barang itu dia sebagai wakil. Dia sebagai wakil ya. Wakil kan berarti kan bukan pemiliknya. Kalau dia sebagai wakil pada akad-akad yang disyaratkan jaizu tasarruf, dia boleh. Misalkan jual beli kan disyaratkan jaizu tasarruf. Kemudian misalkan nanti apa disyaratkan jaizu tasarruf, boleh dia. Karena dia sebagai wakil. Tapi kalau jaizu tabarro, ya, jaizu tabarro, ya dia syaratnya tambah satu lagi, yakni barang itu milik dia. Ada akad-akad yang diperbolehkan jaizu tabarro. Di antaranya apa? Akad qarad. Akad qarad ini kan syaratnya apa? Mimman yasihu tabarra'uhu. Yang melakukan qarad, yang meminjamkan atau mengutangi adalah orang yang sah untuk bertabarra'. Tabarra' itu dari asal kata berbuat baik. Dari kata asal kata berbuat baik. Ini berbuat baik dengan hartanya. Harus milik dia. Ya. Harta itu. Kalau dia bukan pemilik harta enggak bisa. Contohnya dia sebagai wakil. Ya. Dia sebagai wali anak yatim misalkan nggak bisa, ya, karena wali anak yatim dia bukan jaizut tabarrok terkait dengan harta tersebut, ya, dia tidak boleh bertabarrok dengan harta itu. Kenapa? Karena dia bukan pemiliknya. Jadi jaizut tabarrok itu harta itu milik dia. Kalau bukan milik dia, dia nggak jaizut tabarrok walaupun jaizut tasarruf. Contohnya lagi misalkan nazir yang ngurusin wakaf, ada orang dia ngurusin wakaf. Ya, dia ngurusin wakaf. Kemudian qadarullah wakaf itu banyak sekali uangnya. Ya. Lalu dia ingin menghutangkan. Maka ini enggak boleh. Kenapa? Karena itu bukan milik dia. Ya, syarat menghutangkan adalah apa? Jaizu at-tabarra'. Yakni barang yang dihutangkan itu adalah milik si dia. Baik, selanjutnya al-dhabitu tsani, ketentuan yang kedua. Kullu qardin jarra naf'an mashrutan fa huwa riba. Semua pinjaman atau semua penghutangan yang mendatangkan keuntungan yang disyaratkan bagi pemberi pinjaman adalah riba. Maksudnya keuntungan bagi pemberi pinjaman gitu ya. Jadi semua pinjaman atau penghutangan, ya mungkin lebih spesifiknya diterjemahkan penghutangan ya. Semua penghutangan yang mendatangkan keuntungan bagi peminjam, masyrutan yang disyaratkan adalah riba. Saya hutangin Anda. Hutangnya apa? Hutangnya mobil misalkan. Ya kayak apa itu namanya? Leasing itu ya. Leasing itu ngutangin apa dia? Baik. Ngutangin motor, uang sebetulnya dia kan? Ya, ngutangin uang. Ya, jadi kullu qardin jarra naf'an fa mashrutan fa huwa riba. Semua pinjam peminjam, semua akad pinjam meminjam yang disyaratkan di depan, ya, yang dengan syarat itu bisa menguntungkan orang yang meminjamkan, maka ini riba. Ya, saya mau utangin Anda 100.000, tapi nanti bayarnya 120, kan untung itu. Ya, saya mau minjamin Anda 100.000, tapi saya tolong diantar sampai misalkan sampai Semarang. Ya, itu termasuk riba. Karena manfaat tersebut bukan hanya sebatas uang, tapi termasuk tenaga. Ya, seperti itu. Ini termasuk riba. Ya. Ya, saya mau ngutangin Anda 10 juta. Ya. Akan tetapi nanti saya minta diantar ke Jogja naik mobil Anda. Oh, itu sudah. Itu maksudnya riba. Gitu ya. Baik, kullu qardin jarra naf'an masyrutan fa huwa riba seperti itu. Baik, kalau misalkan itu manfaatnya tidak disyaratkan di awal boleh. Contohnya misalkan dia utang 100 ribu, kemudian pas waktu pengembalian dikembalikan 100 ribu lebih, maka boleh asal tidak disyaratkan. Tapi dengan ketentuan juga tidak diketahui orang yang meminjamkan ini senang untuk dibayar lebih. Ya, dia itu hanya ingin memberi atau memberi pinjaman kalau dibayar lebih. Ya, maka ini juga sama. Walaupun dia tidak mempersyaratkan di awal, sudah ma'ruf, sudah diketahui bahasanya orang itu hanya akan memberikan pinjaman kalau orang itu mengembalikan lebih. Ya, kalau orang tidak mengembalikan lebih, dia biasanya tidak mau ngasih. Maka di sini juga termasuk riba kalau dia mengasih walaupun di belakang. Dan pemberian pelebihan yang tidak disyaratkan itu ya dipersyaratkan kalau sudah lunas. Ya misalkan ya di saat pelunasan, ini Pak yang 10 juta, ini Pak yang 500 ribu, nah, itu boleh. Ya, tapi kalau 500 ribunya diberikan sebelum pelunasan gak boleh. Ya, kenapa? Karena hadiah yang diberikan pada orang yang meminjamkan ya dalam masa belum pelunasan, maka tergolong dari riba. Ya, misalkan saya ada orang yang utang, saya utang kepada orang 10 juta. Nah, kemudian saya ngasih hadiah, padahal utang saya belum lunas, maka ini masuk dalam kategori riba. Kecuali kalau sudah biasa memberi hadiah. Ya, sudah biasa memberi hadiah. Sudah sering ya, kita kasih hadiah ke orang itu, ke teman kita misalkan. Ngasih ini, ngasih itu boleh. Tapi kalau tiba-tiba baik karena kita utang ke dia, nah, maka kebaikan dia itu dianggap riba. Maka disinilah ya, kalau misalkan ada bank konvensional, kita utang, kita nyimpan ke bank itu, kan sejatinya kita nyimpan ke bank itu adalah kita ngutangin bank. Ya, bukan nitip. Kenapa? Karena kalau nitip, itu nanti akan ada di wadiah itu. Namanya nitip wadiah, itu gak bisa di apa itu namanya, diambil, ditasarufkan oleh mereka, gak bisa. Namanya wadiah itu, ya titip, diamankan, gak bisa di otak-atik. Dibuat modal, oh, tak buat modal dulu lah. Diputarkan dulu, itu gak bisa. Kalau wadiah gak bisa. Kalau misalkan diputarkan kayak itu, berarti ada hutang. Ya, kita yang serahkan ke dia, itu hutang. Dia hutang ke kita. Ya, kita serahkan ke dia, Pak ini walaupun namanya wadiah. Tapi namanya wadiah, jadi gini, apa itu namanya? Al-ibrah bil-haqa'ila bil-alfad. Yang menjadi ukuran adalah hakikat dari transaksi itu, bukan lafad-lafad yang kita ucapkan, bukan istilah-istilah di atas kertas. Gitu ya. Makanya kenapa sih kita itu kadang mengatakan kita mau akad wadiah ini Pak, tapi yang tidak ada tambahannya. Gitu ya, kan kadang kan kita mengatakan seperti itu kalau di bank syariah itu. Ya kenapa? Dikarenakan namanya wadiah itu ya memang tidak ada tambahannya. Karena memang dia itu enggak diputar-putar. Kalau udah diputar-putar berarti kita investor. Ya, kita investor, kita pemodal berarti. Berarti kita itu utang. Ya, kita utang. Apa kita mengutangi? Ya, kalau kita sebagai investor ya dengan akad mudharabah misalkan itu bisa. Cuman apakah prakteknya sama? Mudharabah itu kan nanti ada juga ini pembahasan itu. Makanya lengkap ini pembahasan fikih kita. Ya, harus dengan persentase. Kemudian nanti penghasilan itu bagi sang pemilik modal itu diberikan setelah setelah si orang yang menjalankan atau setelah modal itu semuanya balik. Modal itu semuanya harus balik, baru keuntungan bisa dibagi rata. Ada ketentuan seperti itu. Ya, baik kita lanjutkan ya. Jadi ketika kita nitip uang ke bank, itu bukan kita nitip, bukan kita nabung, tapi sejatinya bank itu utang duit kita. Kemudian dia kembangkan lagi. Ya, makanya kalau kita dapat uang lebih daripada itu, masuknya apa? Riba. Kemudian pada saat kita masih punya rekening di situ, lalu kok kita dapat hadiah, ya. Kita dapat hadiah, berarti dari sini apa itu namanya? Kita mendapatkan hadiah dalam keadaan kita masih menghutangi dari pihak bank tersebut. Oleh karena itu saya masih ingat ketika pelajaran fikih dulu di pesantren, kalau misalkan kita dapat hadiah nih dari bank, kita nabung di bank dapat hadiah mobil, kita ambil apa enggak? Nah hadiahnya itu riba. Kenapa? Karena bank ngasih hadiah ke kita di saat bank utang ke kita. Gitu loh. Karena uang kita masih ada di bank, rekening kita misalkan sekian ratus juta dimanfaatkan sama bank. Ya, duit yang ada di ATM itu kan angka itu. Itu kan angka, walaupun bisa diambil sewaktu-waktu. Ya ketika sudah diambil berarti sudah menjadi milik kita. Ya, tapi ketika belum diambil berarti itu masih dipiutang orang tersebut. Ya, masih diutangan dia. Seperti itu ya. Maka ketika kita punya rekening, ya, uang kita di situ, kemudian kita dapat hadiah, berarti oh gimana kalau gini aja, dapat hadiah rekeningnya tak ambil dulu. Loh, itu Anda main-main. Ya gitu ya, ngakali itu namanya. Baik, saya kira kalau misalkan kita enggak punya duit apa-apa, mungkin kita enggak dapat hadiah itu di situ. Ya. Ya kan saldonya banyak bisa dapat ya. Kalau saldonya sedikit enggak kan? Nah, ya itu akal-akalan itu namanya. Ya, baik. Makanya kita pentingnya belajar fikih. Ternyata Masya Allah kalau kita dalami bab qorat ya, bab salam, nanti bab apa? Wadi'ah itu akan jelas. Wallahu taala alamu bissawab. Cukup ya, ini sudah. Pertemuan ini sampai di sini. Pertemuan besok insyaallah babur rahim. Ya, jadi ini lama atau enggaknya memang saya nentukan sesuai dars yang disyarah ini. Dars syarah ini kan persis 28 pertemuan. Jadi saya nentukan di sini. Kalau misalkan di sini selesai ya selesai gitu loh. Walaupun enggak sampai 1 jam. Ya, kalau sini belum selesai kadang bisa sampai 1 jam setengah. Jadi menyesuaikannya di sini. Ya, biar gampang. Wallahu a'lam. Wattafi ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.